Kapenduanna, Korintus, Hondongan, 10. Manedenni kao Paulus della kuangkua. Den tau muuai, indo Paulus si malam matulakna kesitingajoi tau, si kambelau pitau, mane bahanioi. Yaumba susi mahempona anna malunakna penawanna Kristus, susin toduka penawangku temo, ku pelau sikda-sikda mating ku ua. Papiayak pak palakuammu, dana denni na polalang ku kehai kuak kemati ma umpelambi ikuak. Akain na sediama laung kehai indo ingganna tosi muuai, mak palako Paulus sola sabawanganna akadem 47 sengakna. Awana tappa hupa tau biasa kan duka tuwo ilanin delino, sapo ilanin deh pak bundu sandiada, takkan mak bundu situ kamanahanganna hupa tau. Akain do pangkakak kipake ilanin deh pak bundu sandiada, taya pangkakak na hupa tau, sapo pangkakak ponno kakuasaan na bengkam puang ala ta'ala, kipake uhupu-hupu betenna balinna puang ala ta'ala. Kita loi ingganna indo tulakna tombali kamaloloan, anna kipapassak penawa malangkak na hupa tau, tomelawai lamuissam puang ala ta'ala. Kita loi pikkihan na hupa tau, anna kipopengku walinni manuhu lako Kristus. Anna maka manuhu sikda-sikdang kuak, ialah kita hungkum mi pole ingganna totak manuhu ilan nala Allah mua. Pikki manappa ya pada indo deenna dadi ilan nala Allah mua. Maka den ilan nala Allah mua usangai kalena pentu nasik dasik da Kristus, lapa halu mak pikki pole diona kaleki, anna mala naisan nawa pentu hukna duka Kristus Paulus sola sabawanganna susikam. Maka kupak kasias sugali indo kekuasaan na bengkan dewata, tak siamak lamasihi. Akaindo kekuasaan na bengkam, kipake umpaka totok kamatappa samua, tak kipake ungkadakei kamatappa samua. Tak kuaku kedeni tau muuai, maka hak tulakna Paulus ilanindo suhakna, aka melo napakahayak-hayakam. Aka sinawa tau, indo suhakna Paulus, maka hak anna ponno kuasa, sapok maka kalena sulinde, si malamma diita anna takdem mak kalembasan tulakna. Indo tomak kada susi lapahallu naissan nawa, indo sinatulak Paulus ilas suhakna, ia siallana palako kesitingajo kia. Awana hitia toda, takkal labahani umpasi banding kaleki, anna umpempadai indo tos sanga-sanga kalena itim. Aka setonganna, sangin tomaho, aka anggam pikihan kalena napaju. Takkan kami susi, maka umpujikan kaleki, ia takkan kami laliwak sugali, sapok la anggan dionendo topuhan apapasan yang kampuang ala ta'ala. Anna nakala kua duka ilan indo pengkehangangki, akan asua kampuang ala ta'ala umpai sanni kua indo kaheba katilalasam. Dadi tak mala diwa taya pengkehangangki kikaha kekipatudu kua. Aka maka awana tak sikdakan dem matim umpak pakahebaang kaheba katilalasan diona Kristus, umbai ladel lalanna diwa taya pengkehangangki kikaha temo. Sapo tak susi, aka awana kami untuk handa yolo umpai sanni kua indo kaheba katilalasam. Takkan den numpuji kaleki diona pengkahanganna tau senga, suliwana indo pengkahangan puha napak tantuang kampuang ala ta'ala. Sapo indeh ya kihan nuan, maka tutuan matoto akka matappasammu lako Kristus, la tutuan tiballak kaluak duka pengkahanganki ilan nala Allahmu. Maka susin, yala malangkan toduka umpak pakahebaan indo kaheba katilalasal lako bottomambela, dan umpuji kang kaleki diona indo pengkahangan kikaha lako mesa botonongin tau sengak mengkaha keetakam. Den tisuha ilambat takada dewata nawa, menna-menna latilalla, taya kalena lana sanga-sanga, sapo indo topuha napogau puang ala ta'ala, yahi tiapa halu napak kasallei. Akatoman nassan dipuji, yindo tona puji dewata, taya tompuji kalena.